Clara ini kita mengisi buat Anda. Terima kasih juga untuk tim keamanan yang dari tim kepolisian Polsek Kaliwungu dan beserta Bapak Lurah, Pak Hendrik, ini Pak Terima kasih ya. Makanya juga thank you selamat semua ya. Teman-teman dari Pantai WFM juga thank you yang di sini ya. Thank you selamat malam. Terima kasih teman-teman yang dari Jepara, teman-teman tim yang dari Jepara, yang dari Kudus, yang dari Padi juga selamat. Terima kasih.